untuk bertahan. Jaga utuhnya cintaku, cintamu. Coba melawan ombak yang meretakkan. Teguh janji untuk tetap setia padamu. Aku pun tak pernah mengerti semua. Mengapa godaan tetap saja ada? Cintaku, cintamu.